anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan nyanyian dengan judul Sikap Tanggap Angin Ribut. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Oh, anginnya kencang sekali. Ayah, aku takut. Iya, tidak apa-apa. Tenang ya, Ayah, jangan takut. Kita sudah mau sampai rumah ini. Ayah! Jangan takut, Anton. Lihat, itu rumah kita sudah dekat. Kita sudah sampai. Anak-anak, Ayah segera memasukkan mobil ke garasi. Ayah segera mengunci pintu garasi dan mematikan stop kontak listrik. Bunda? Bunda? Anti? Di mana kalian? Bunda di sini di kamar ya. Ini Anti bersama Bunda. Ayah, Anti takut. Iya. Tenang Anti ya, tenang ya. Tidak apa-apa. Jangan takut. Anton, kamu temani Bunda dan Anti di kamar ya. Ayah mau masukkan barang yang di luar dulu. Sekalian mau menutup pintu-pintu dan jendela. Ayah, Bunda. Jangan takut. Bunda di sini. Kamar ini aman. Anak-anakku, Ayah memeriksa pintu, jendela, dan membawa masuk barang-barang yang ada di luar. Setelah selesai, Ayah kembali ke kamar. Anti segera memeluk ayahnya. Ayo, Bunda, Anton, Anti, kita berdoa bersama-sama ya. Baik ya. Ya, Ayah. Anton dan Anti walau ketakutan, mereka ikut berdoa ayah dan bunda. Nah anak-anak, mereka khusyuk berdoa. Suasana sepi, tidak lagi terdengar suara angin kencang. Hore, anginnya berhenti. Ayah, bunda, anginnya sudah berhenti. Oh, syukurlah. Berantakan atap rumah berterbangan. yang hebat? Demikianlah cerita dan lagu tentang sikap tanggap angin ribut. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, pernahkah kalian mengalami saat ada angin ribut? Bagaimanakah sikap kita menghadapi bencana angin ribut? Pertama, jika di luar rumah serasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Kedua, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon besar. Keempat, segera masuk ke dalam rumah. Kelima, tutup pintu dan jendela lalu kunci. Keenam, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Anak-anak, itulah sikap saat terjadi angin ribut. Semoga kalian selalu ingat apa yang harus kalian lakukan saat ada bencana angin ribut. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!